menungso mending to ana kemungkinan untuk beriman. Setan ran duwe kemungkinan. Gelem ora gelem dhek duraka nganti kiamat. Jebolak ora penak to. Kowe nek macam-macam tak usulke dadi setan kowe. Teorinya jelas ya, manusia dan jin itu makhluk mungkin. Kalau malaikat dan iblis, setan, makhluk pasti. Milih mana kamu? Pasti apa mungkin? Kalau milih mungkin ya aja njolek pasti-pasti terus po. Rokok pasti ngene, iki pasti ngene, Ahok pasti ngene. Kok kabeh ndolek pasti wong kamu itu makhluk kemungkinan. Muga-muga apik, muga-muga apik. Nek pancen rokok ora apik, mbok kowe iki gawe lab. Laboratorium riset mbako iki dienggo apa? Apa dienggo campuran bumbu, apa dienggo apa? Aja meng nesu. Kowe iki ora golek. Rumah samu Gusti Allah sia-sia apa menciptakan tembakau. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti ada manfaatnya, cuman kita belum tahu. Yang sekarang kita tahu adalah menyembuhkan kanker asma itu dengan menghisap rokok. Loh, bener. Loh, ini rokok saya, kamu pikir rokok tok. Ini sudah saya sebul, sudah saya olesi. Gitu loh. Ini menyembuhkan. Kan. Silakan apa ya Sidi ya, terakhir ya. Oke. Monggo Bapak. Nggih, Pak, napa, Pak? Ini kok bisa nyembuhkan asma atau itu? Ya. Yeah? Nah, saya minta itu. Oke. Oke, nanti kita urus, Pak. Oke, betul. Iya. Iya benar, kita urus, Pak. Ya, cuman jangan bilang-bilang ke dokter. Ya? Loh, benar. Karena dokter akan tersiksa kalau sampai ada sesuatu yang bukan dari dunia kedokteran kok bisa menyembuhkan penyakit. Maka kita hati-hati. Kita enggak akan menyaingi siapa-siapa. Saya ini paku, Mas, ora ketok. Sing penting mancep, terus barang sing dincepi kuwi kokoh karena dipaku. Paku ora entuk ketok. Jadi meskipun itu menyembuhkan, ora kondo-kondo, Mas. Dan kita tidak pernah mengumumkan bahwa itu menyembuhkan. Iki aku mergo kepeksa, mergo ana wong mlebu swarga kok rada-rada asma ya mesake monggo. Ini maaf Pak, kan temanya belajar bareng. Lah iya, lah iya lah. Ya ini kan jenengan sewu sumber dan apa ya segalanya bagi saya. Maka saya menyampaikan nanti kita urus. Gitu. Nanti kita urus, Pak. Nanti kita elaborasi, nanti kita kontak ya. Tetapi sampean tetap harus pakai prinsip Islam dan prinsip Allah bahwa yang dilakukan manusia itu adalah mugo-mugo, ego, usaha, ikhtiar. Tak, manusia itu cuma mengobati, yang menyembuhkan Allah. Ya panjang ngono arep piye? Nek ora setuju karo iki, ayo metu saka omahe Allah. Golek planet mbuh kono. Ya kan gitu Pak, itu memang prinsip kita. Saya ini tidak punya kehebatan apa-apa, saya cuma menjalankan apa yang harus saya jalankan. Allah yang melakukan resonansi, Allah yang merasukkan sesuatu ke dalam kepala dan hatinya orang, bukan saya. Saya menjalankan, gitu loh Pak ya. Dan saya beriktikad baik sama Anda, nanti kita kontak ya, gitu Pak ya. Saya doakan sampean gitu tok iku wis mulai berkurang asmane Pak. Lho, iso ora kuwi? Ya terserah Allah nek iso arep ngopo. Ya, wis to sampean ku rasakno ta. Nek turu ngene, sementara turu nek turu niki cengelen niki diusapi jahe. Ya, syukur di plaster niku jahene disigar niku, salah kene di plaster. Lho niku sementara nggih. Nggih. Nah, rokoknya tidak ya, Pak? Eh? Rokoknya pun rokoknya loh, itu soalnya ada penyakit yang disembuhkannya tidak pakai cairan tapi harus pakai uap masalahnya. Ada sesuatu, ada zat, ada volume yang masuknya ke dalam sel-sel kita tidak bisa pakai cairan, harus pakai uap. Memang itu nggak mau seperti itu, terpaksa merokok. Nah, kata merokok ini sudah terkadung membunuhmu. Nah, akhirnya betul-betul membunuhmu kalau kamu percaya kan begitu. Saya tidak membela rokok, saya cuma menjalankan apa yang saya yakini, tapi saya tidak pernah memaksa Anda kok. Wong kowe dudu anak buahku, dudu umatku. Boleh setan. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok wae. Boleh setan. Uyo setan wong ngang yoe kapan ora rut. Nek jare sing halal rokok, ah sono-ono iku hadis mau untuk ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Mong Mbah Makhrus Ali ku yo rokokan kabeh ya wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Ki milih ndi? Aku jeling di sik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi piye fa inna wa qibala wajhi da sallam. Kok wong ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bimakane. Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks yang iso dipuji. Ya itu mah, ada orang itu rokok terus. Di kandang itu nak rokok terus mati. Kalau rokok itu membunuhmu. Tapi orang itu rokok itu sudah jadi. Gitu ya, aku nak rokok malah mati. Berkos mendarah. Mendaging. Oh. Mati loro di infus itu bareng bojone metu. Bola balik bojone penting. Ibu bojo ini nunggu ini rawan ini tenan. Buarang bojo ini metu sinfusan. Ngongkon santri pertama. Cung cepet. Terus mentok. Lainnya yang jenis ini kan. Lain kalau kenangan kalau terbaik di dunia. Tahu di parah ini itu. Wah, semuanya mati lah. Ini jelas semuanya mati. Masa ini bojo ini pura-pura jelas. Ngomong itu. Ngomong rapati kiai kula. Ya rapati kenal. Mau takok ini dok. Pas mu'i ngaram norokok di sini. Gus mu'i ngaram norokok. Kalau pokoknya saat ini takok jenengan. Sekali jenengan muni haram. Kalau mu'i kula tak rokok. Tapi kalau tak cerita, terus cerita. Kalau nunggu kiai, terus kiai tuwo deso. Ono tambahan itu tuwo deso melarat. Dia ini nyifati apa itu tuwo deso melarat. Gih bah, kesimpulan ketoro bah. Ayo menewal. Wongen abe kulo tak dimepol. Hiburan kulo nak barisa. Niku jagongan teng langgar. Dia ini di langgar tuwe. Ambek konco-konco zaman mondok. Tuwe ketemu. Tuwe terus cocokan nasib zaman mondok. Serokoan agar barisa. Kau isuk kau dibujuk kau awan ni kau mergawe sa-isa-isa kulo, jen kulo itu sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya kau barisa rokokan bek kancaku di masa lalu. Yes, terus tu sebut-sebut nanti pojok musola biasa lah, mungkin desa-desa. Lah nak kau buk haram no pisan kau bar kulo serat hiburan. Neng omah kau dibujuk tu nyoran duwe. Satu-satunya hiburanku ya barisa rokokan bek konco-konco mondo. Nampu haram no pisan kau sebar uripku. Lah kulo ni kiai lo kau. Tak pikir mending ngono gak sombong jebret. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne ku iri agar ya, pojok musala ono canom-nom ape delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ra iso ngono lho tekan rokok wae kok. Haram. Akhire aku menemun bah kangge jenengan halal-halal. Nah jenis ngene iki ku ya kudu didukung wong hiburane sakare sitok iku. Rokok ning pinggir musala anggar barisa. Ya aku rotenan kehidupane ngono tenan. Aku anggar paliwat ya pas ngono. Masyaallah. Saiki bojoku urip ora salah tata kono kabar wis ben. Nah yang jenis iki piye bisa? Mbok haramno mbok halal jenis iki. Nah kowe kan gak ya rokokan gelem ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo. Gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus. Kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Jenis iki halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rok. Mergo sekali ning omah ya mah. Ana adwal lakum mah. Sawate ana wong tenan. Piye ge misale dadi kiai posisimu kaya aku terus dipamiti ngono kuwi. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten, masyarakat tuh kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang nah, adat. Adat napa? Nggih, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuhe Mbah Mun kok. Wong sing nderek toreko Habib Lutfi apa dawuhe? Jajal MUI mbek Habib Lutfi bagi sing nderek toreko mandi di. Habib Lutfi, wong santrine Mbah Mun, MUI mbek Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Yang Gunung Kidul yo, no satu kampung yang luwe mandi ruhet di bang Mui. Tapi sayangnya mau sak kampung, gue era genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ono jemui cek BBI aduh ku menang apa? Menang ya ini. Jadi kulo niku kiai terus di bulan beli ini rumah saya orang doa apa ujub tapi cuma kulo niku kiai terus ada juga dulu dangdut gebotan pantas dulu fisko berapa pantas hiburan kulo namun rokok nih pojok masalah. Wena anjen musolane iku nak bengi ora entuk redup paten pinggiran wis rokok terus ngono. Mergo dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Dadi yang ngrisak bojone serah nak gak mulai. Iku konjone ono masalah lho. Ono sing ijik Masumi, konjone kawak-kawak iku. Mau NU mergo seneng Masumi. Ono sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alumni mondok. Cerita di sini mondok aku ngelelet, wah di sini gue serokok nak gak tiga, wah udah deh itu kunangan aku rokok. Lur jen, jadi mau ngerok, kok mulai mondok, mulai ngelelet, edisi ngelelet, edisi klobot, sampai edisi rokok mode, modern. Mesti ngalami ngono, nang terus diharam nak raja jantungan. Wah mata anda buang dengannya. Mau nggak sepuh, lo ya hormat dong biar sepuh. Coba datang fatwa hukum percaya gue lo biar. Mungkin gue suai kantun jenengan ini. Tapi arahnya gue jaluk halal munamuni kantun jenengan tapi arahnya gue jaluk halal. Gaya toh aslinya tamu munamuni. Munamuni dari anu jenengan itu gaya toh aslinya gue tetap milih apa? Gaya toh. Ngono-ngono lah pokoknya kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kalau sering kagum ya Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran Masya Allah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi lakot manan ta'ala kol bibi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan. Bi annaka wah dul ala iwal kudusi. Jadi sing disyukuri dek niku ma'rifatis sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti kayak syukur Allah min haitsu nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa cara mencintai Allah iku nganggo tradisi para wali papan atas iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah syukure kowe-kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nek nganti lali sing ngekeki. Nikmah. Yang kon dadi wali ku piye carane. Kecuali nanti stok wali sentek serana liyane sakire peminate ra ono wis sananane akhir yo. Ya dadi jelas ya napa, dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil mati ya tu dunya napa nikmatil matiyatu ad-dunya dawuh Sayyidina Ali piye ad-dunya darusitkan liman shaddaqaha wa darunajatin liman fahima anha kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir bagi Imam Syafi'i bagi Imam Malik bagi wong saleh iku darusitkan karena sak urip-uripe ning donya nggo menanamkan kebajikan.